Ba'du halaman 18 ya, yaitu tentang pembagian isim ma'rifah ya. Sebelumnya isim ditinjau atau dilihat dari jelas atau tidak jelasnya, tertentu atau tidak tertentunya, atau khusus dan umumnya, terbagi dua. Yang pertama namanya isim nakirah, yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim nakirah, isim yang umum bendanya, belum jelas, tidak bisa ditentukan, belum ditentukan. Meriga. Belum ditentukan ya. Jadi contoh misalnya saya membeli sebuah mobil. Nah, sebuah mobil. Jadi tidak, belum ditentukan, belum jelas mobil tersebut mobil apa. Contoh saya melihat sebuah mobil, maka dia nakirah. Ra'aitu sayyaratan. Nah, pakai tanwin nakirah. Jadi ulun belum tentukan mobil itu mobilnya gimana ya. Nah, maka dengan menggunakan isim nakirah. Contoh talibun, telah datang kepada saya seorang siswa. Seorang siswa, ulun mengatakan dengan seorang siswa, tidak menentukan siapa siswa itu ya. Tidak ulun sebutkan namanya ya. Tapi ulun mengatakan telah datang kepadaku seorang siswa, dan dia umum ya. Maka menggunakan nakirah, ja'ani talibun, kitabun sebuah kitab ya. Kemudian ma'hadun sebuah pondok pesantren. Kemudian sebuah masjid ya. Contoh ketika kami safar, maka kami singgah di sebuah masjid. Nah, tidak ditentukan itu masjid apa ya. Maka menggunakan isim nakirah, yaitu pakai tanwin. Ketika safar, maka kami singgah di sebuah masjid ya. Nazalna ila masjidin. Nah, bukan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, maka masjidnya sudah bisa ditentukan, sudah ada tergambar di otak kita itu masjidnya, sudah kita tentukan ya. Maka menggunakan isim ma'rifah pakai alif lam. Ini pakai tanwin nakirah, berarti masjidnya adalah masjid yang belum kita tentukan itu masjidnya masjid apa. Kemudian isim yang kedua, isim ma'rifah, isim yang sudah jelas isimnya apa ya. Sudah tergambar di otak kita ketika mengucapkan isim ma'rifah ini. Contoh, hari ini ada kajian, hari ini kajian seperti biasa di masjid bahasa Arab. Nah, ulun tidak menyebutkan lagi masjid Imam Syafi'i, cuma masjid saja. Nah, maka pian sudah tahu maksudnya itu adalah masjid Imam Syafi'i, menggunakan alif lam, al-masjid. Al-yawm sanadrus al-lughat al-arabiyah fil masjidi, atau hadzal yawm sanadrusu al-lughat al-arabiyata fil masjidi. Hari ini kita belajar bahasa Arab di masjid. Nah, tidak ulun sebutkan masjid Imam Syafi'i dengan lengkap, karena pian sudah tahu masjid tersebut adalah masjid Imam Syafi'i, karena kita terbiasa belajar setiap Sabtu pagi di masjid ini. Nah, tanpa lengkap pun masjidnya, cuma menggunakan alif lam, pian sudah tahu bahwa masjid itu sudah jelas yang dimaksud apa. Maka menggunakan alif lam. Nah, yang pertama isim ma'rifah, satu tandanya adalah pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, maka isim tersebut sudah ditentukan, sudah tergambar di otak kita apa maksud dari isim tersebut, apa yang ditentukan dari isim tersebut. Nah, maka ketika kita membaca cerita dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, kemudian pakai alif lam, pakai alif lam, nah berarti isim tersebut sudah ditentukan. Isim tersebut bukan umum, sudah ditentukan. Jadi yang pakai alif lam adalah berarti dia ma'rifah. Nah, ketika kita belajar mubtada khobar, ini kan sudah disebutkan ya, di durusul lugha ada mubtada khobar. Maka mubtada itu harus isim ma'rifah. Contoh, ilmu itu bermanfaat. Maka bahasa Arabnya al-ilmu nafi'un. Mubtadanya harus ma'rifah, khobarnya harus nakirah. Nah, ini berkaitan dengan durusul lugah. Contoh, Allah Maha Pengampun. Apa bahasa Arabnya? Allahu Ghafurun. Allah isim ma'rifah pakai alif lam, dan nama juga alam ya, pakai, karena dia alam dan pakai alif lam maka dia ma'rifah. Ghafurun pakai tanwin isim nakirah. Contoh, siswa itu pintar. Siswa itu kan berarti sudah ditentukan siapa siswa yang dimaksud. Makanya mubtada khobar itu terjemahnya bisa itu atau tersebut. Siswa tersebut pintar. Berarti lu sudah memaksudkan murid siapa yang dimaksud atau siswa siapa yang dimaksud. Contoh, siswa tersebut pintar. Apa bahasa Arabnya? Pakai isim ma'rifah. At-talibu dzakiyyun. Siswa itu pintar. Jadi yang pertama adalah pakai alif lam maka dia ma'rifah. Yang kedua domir. Nah, huwa humahum, hiya humahunna sampai nahnu itu ma'rifah. Dikenal. Kan coba kita perhatikan ketika kita menyebutkan dia seorang laki-laki. Kan kita sudah bisa memaksudkan orang itu adalah dia, dan dia itu menjadi khusus atau tertentu. Dia sakit. Pasti kita tahu siapa dia yang dimaksud. Nah, contoh pian seorang guru betakun lawan murid. Mana kawan ika Muhammad? Inya garing. Nah, dia sakit itu, dianya pian tahu enggak siapa orangnya? Yaitu Muhammad. Makanya ma'rifah, dia dikenal. Sudah tertentu. Jadi domir itu adalah semuanya huwa humahum sampai nahnu adalah isim ma'rifah. Saya sakit, ana maridun. Kami para siswa, nahnu tullabun. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan na'at man'ut atau sifat mausuf. Kita sudah belajar di durusul lughah. Ketika yang punya sifat ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengampun, apa misalnya? Allah yang Maha Pengampun itu adalah Tuhan kita. Allahul Ghafuru Rabbuna. Allahul Ghafuru, dua-duanya pakai alif lam. Allahul Ghafuru Rabbuna. Allah yang Maha Pengampun adalah Tuhan kita. Ketika kalimat yang kedua ghafur tadi tanwin, nah maka polanya mubtada khobar. Ketika dua-duanya ma'rifah, maka polanya adalah sifat dan mausuf. Allahul Ghafuru Rabbuna. Tapi kalau Allahu Ghafurun, maka itu mubtada khobar. Terjemahnya adalah Allah adalah Maha Pengampun. Tapi kalau dua-duanya ma'rifah pakai alif lam, Allahul Ghafuru Rabbuna. Allah yang Maha Pengampun itu adalah Tuhan kita. Ini sangat berkaitan dengan sifat, mausuf, mubtada, khobar. Kemudian nanti berlanjut dengan hal, tamyiz dan seterusnya. Maka pian ini harus benar-benar mengerti dasar tentang ma'rifah dan nakirah. Jadi ulun kada perlu lagi menjelaskan ketika di sini apa itu ma'rifah, apa itu nas isim nakirah, karena kita sudah belajar di mukhtarat. Jadi isim ma'rifah yang kedua adalah domir ya. Kemudian yang ketiga, catatan dulu 16. Perhatikan 16 di bawah catatan. Nah, perhatikan untuk domir, hum dan hunna. Hum artinya mereka dalam kurung laki-laki, hunna mereka dalam kurung perempuan. Hum dan hunna hanya mengganti jamak yang berakal. Contoh, para ibu-ibu itu di masjid dan mereka sedang belajar. Nah, apa bahasa Arabnya? Para ibu-ibu itu di dalam masjid dan mereka sedang belajar. Al-ummahatu fil masjidi wa hunna yadrusna. Nah, di sini dhamir hunna mengganti jamak yang berakal yaitu ummahat ibu-ibu. Jadi untuk hunna dan hum dia mengganti jamak yang berakal. Jika tidak, maksudnya jamaknya tidak berakal. Nah, jika tidak, pian garis bawahi, jika tidak, jika jamak tidak berakal, dia jamak tapi tidak berakal, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Nah, contoh pulpen-pulpen, jamak taksirnya apa? Qalamun aqlamun. Saya membeli beberapa pulpen dan dia, nah dia pulpen-pulpen tadi harganya murah. Nah, dan dia harganya murah, dan dia pulpen-pulpen tadi harganya murah. Nah, bahasa Arabnya gimana? Bukan wahunna salah, tapi wahiyah, karena dia mengganti jamak yang tidak berakal. Wahiyah rohi sotun. Nah, ini polanya mubtada khobar. Rohi, ini mubtada, ini khobar mubtada. Pakai tanwin. Ini isim ma'rifah karena dia domir. Contoh binatang. Binatang juga termasuk tidak berakal. Apa? Anjing. Anjing ya. Anjing-anjing itu hitam, warnanya hitam. Dan mereka, nah, dan mereka menggonggong nyaring. Menggonggong ya. Dan mereka, nah, bukan wahunna, bukan wahum, tapi wahia. Tapi terjemahnya tetap mereka, disesuaikan dengan pola bahasa Indonesia. Dan mereka sedang menggonggong. Menggonggong bahasa Arabnya apa? Nabahayan bahu wahia tan bahu. Nah, fi'ilnya pun juga mufrad mu'annas, tasrifan keempat. Wahia tan bahu, dan mereka sedang menggonggong. Nah, menggunakan hiya, kenapa? Karena mengganti jamak. Jamaknya apa? Kalbun, al-kilab. Anjing-anjing itu hitam, sauda. Warnanya hitam maksudnya. Dan mereka sedang menggonggong. Nah, karena ini mengganti jamak yang tidak berakal, maka menggunakan hiya mufrad mu'annas. Menggunakan hiya. Ya. Kemudian yang ketiga, isim isyarah. Isim isyarah pun termasuk ma'rifah. Nah, maka bisa dijadikan mubtada. Contoh, ini adalah pulpen. Apa bahasa Arabnya? Hadza qalamun. Nah, hadza qalamun. Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Maka hadhihi dan hadza mubtada, sayyaratun dan qalam khabar mubtada. Karena ini ma'rifah. Kemudian khabarnya adalah isim nakirah. Hadza disesuaikan dengan yang ditunjuk. Kalau mufrad muzakkar, hadza. Kalau mufrad muannas, hadhihi. Kalau musanna muzakkar, hadhani. Kalau muannas musanna, hatani. Tapi kalau jamak yang berakal, maka menggunakan haula'i yang artinya ini, ulaika yang artinya itu. Ulaika humul kafiruna. Maka ulaika itu artinya itu. Itulah mereka orang-orang kafir. Nah, jadi, tapi untuk haula artinya ini dan ulaika artinya itu untuk isim isyarat yang ditunjukinya jamak yang berakal. Contoh, ini adalah para lelaki. Jangan tambah buaya. Ha ulai rijalun. Nah, ini adalah para lelaki. Lo rijal. Haula'i rijalun, maka haula mubtada, rijalun khobar mubtada. Makanya ada imbu, ada tambahan, ini adalah para adalah itu adalah mubtada dan khobar polanya. Makanya khobar itu kan penyempurna mubtada. Ini adalah para laki-laki. Kemudian mu'annas, nah, sama menggunakan haula. Ini adalah para akhwat. Maka haula'i akhwatun. Tetap haula ya. Yang penting jamak yang berakal. Mau perempuan kah, mau laki-laki kah, tetap haula. Artinya apa? Ini. Ini adalah para akhwat. Kemudian ulaika, artinya itu. Ulaika. Ulaika, artinya itu. Itu adalah para siswa. Ulaika tullabun, dijamakkan ya. Itu adalah ibu-ibu. Ummahatun. Nah. Ummahatun. Jadi yang penting jamak berakal, mau muzakkar mau muannas, maka isim isyarat yang artinya itu adalah ulaika. Nah, kalau seandainya yang dia tunjuk adalah jamak tidak berakal, maka bagaimana? Maka isim isyarahnya adalah mufrad muannas. Contoh ini adalah anjing-anjing. Bahasa Arabnya apa? Hadhihi kilabun, jamak yang tidak berakal, maka hadihi. Itu, nah, itu adalah bintang-bintang, maka apa? Tilka nujumun, nah, jamak dia tidak berakal, maka menggunakan mufrad muannas. Ini artinya ini artinya itu. Nah, kalau jamak yang tidak berakal, maka menggunakan mufrad muannas. Hadhihi dan tilka. Kemudian yang keempat, isim mausul ya. Isim mausul ya. Isim mausul adalah kata sambung yang artinya yang, alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, dan allati, allai. Ya, perhatikan ya. Nah, untuk muzakkar yang mufrad, mufrad muzakkar menggunakan alladhi. Saya yang apa? Saya yang ditinggal mati oleh ibu. Analladhi matat ummi, atau saya adalah orang yang mati ayahnya, atau yang meninggal ayah, yang meninggal ayahku. Contoh seperti ana. Nah, kata sambungnya alladhi, yang mengucapkan seorang laki-laki. Analladhi mata abuhu, aku adalah yang meninggal ayahnya. Analladhi mata abi, gitu aja ya. Saya adalah yang meninggal ayahku. Maka menggunakan alladhi, karena yang mengucapkan seorang laki-laki. Yang mengucapkan seorang perempuan, maka ana juga, tetapi apa setelahnya? Allati. Nah, analati seterusnya. Kemudian ketika yang mengucapkan banyak, kami, ganti aja. Contoh para siswa. Nah, at-tullab. Para siswa yang, alladzina, karena tulab banyak. At-tulabul ladzina, para siswa yang yang apa yuk? Atul, para siswa yang ada di masjid. Nah, fil masjidi, para siswa yang ada di masjid. Mereka semua anak-anak yatim. Nah, contoh ya, anak-anak yatim. Maka bahasa Arabnya apa? Aitam, jamaknya. Aitamun. Ini mubtada, buai. Ini khobar mubtada. Khobarnya jauh. para siswa yang berada di masjid adalah anak-anak ya yatim. Ini menjadi khobar mubtada dan ini mubtadanya. Nah, kemudian yang jadi perhatian adalah alladzina. Dia menyambung kalimat yang jamak berakal, maka menggunakan alladzina dan mudzakkar ya. Dan dia mudzakkar. Enggak susah dihapus ini. Hitam. Ini hitam ya. Kemudian yang dia sambung adalah jamak muannats ya. Contoh ibu-ibu. Nah, al-ummahat ibu-ibu yang. Nah, maka menggunakan dua. Boleh allati atau allai. Allai saja. Nah, di Al-Qur'an ada wallai ya'isna minal mahyad. Al-ummahatul lati fil masjidi. Ibu-ibu yang ada di masjid, mereka sedang belajar. Atau ibu-ibu yang ada di dalam masjid adalah apa yuk? Adalah para siswa, gitu aja bu ya. Adalah para siswa. Talibatun fil masjidi, para siswi afan para siswi. Ibu-ibu yang berada di masjid talibatin ada afwan talibatun adalah para siswi. Ini menjadi khabar mubtada dan dia rafa. Nah, al-ummahatul lati ummahatul lai fil masjidi talibatun. Dan seterusnya ya, dua. Kalau dia dua, dua juga muzakkar, muzakkar, muannas, muannas dan seterusnya. Nah, kemudian ketika yang dia sambung adalah jamak tidak berakal, maka menggunakan mufrad muannas. Nah, contoh pulpen-pulpen yang saya beli itu mahal. Nah, al-aqlam. Pulpen-pulpen yang allati. Nah, mufrad muannas karena dia menyambung yang tidak berakal. Al-aqlamul lati ishtaraituha. Ishtaraituha. Hak kembali ke pulpen ya. Ishtaraituha harganya, ishtaraituha itu mahal. Al-aqlamul lati ishtaraituha ghaliyatun, itu mahal. Ghaliyah mahal. Nah, maka al-aqlam ini adalah mubtada, kemudian ghaliyatun khabar mubtada. Nah, ini isim mausulnya. Kenapa allati? Karena dia menyambungkan jamak tidak berakal. Kemudian lima, yang termasuk isim isyarah adalah munada. Apa itu munada? Munada adalah isim yang jatuh atau terletak. Isim yang terletak setelah huruf panggilan. Wahai, bahasa Arabnya ya. Maka setelahnya pasti ma'rifah. Dan pasti isim. Seperti wahai Rasulullah. Maka apa bahasa Arabnya? Ya Rasulullah. Maka kalimat Rasulullah adalah ma'rifah. Karena tidaklah seseorang memanggil kecuali dia tahu orangnya. Contoh wahai siswa. Nah, ini sudah belajar kita. Maka bahasa Arabnya apa? Ya talibu. Nah, sudah kan kayak kemarin? Ya talibu, wahai siswa. Nah, maka talibu adalah isim ma'rifah karena dia adalah menjadi munada, isim yang terletak setelah huruf panggilan yaitu huruf ya. Contoh ya rajulu, wahai laki-laki. Ya bintu, wahai anak perempuan. Ya. Wahai abah, ya abu, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Dan seterusnya. Ya rajulu yatajiru ya talian jabalan. Nah, maka kalimat rajulu, tajiru, talian itu namanya munada. Itu isim yang kena panggil. Wahai laki-laki, ya tajir, wahai pedagang, ya talian jabalan, wahai yang mendaki gunung. Talian mendaki jabalan gunung. Nah, rajulu, tajiru, dan talian itu adalah ma'rifah, karena statusnya adalah munada, isim yang dipanggil atau isim yang terletak setelah huruf panggilan. Ya, itu huruf panggilan, wahai artinya. Enam, alam, nama. Nah, setiap nama, nama orang, nama tempat, nama negara, maka semuanya adalah ma'rifah. Nama neraka, nama surga, nama malaikat, nama para nabi, itu semuanya adalah ma'rifah. Nah, alam, ya, al-alamu bukan ilmu, ya, al-alamu. Nama orang, Muhammad, Ahmad, Sulaiman. Nah, makanya nama orang itu bisa dijadikan mubtada. Muhammad itu berilmu, Muhammadun alimun. Muhammadun itu isim ma'rifah, sekalipun dia bertanwin, dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia nama. Maka apa bahasa Arabnya? Muhammad itu adalah alim, orang yang berilmu, Muhammadun alimun. Contoh yang lain, yang mu'annas perempuan, Khadijah itu adalah pemurah, suka mengasih. Maka bahasa Arabnya apa? Khadijatu karimun. Khadijatu karimatun. Kemudian contoh yang muzakkar musanna, dua Muhammad itu pintar, maka Muhammadani zakiyani. Kemudian banyak, ada tiga orang nama santri, tiga-tiganya Muhammad. Muhammad itu pintar, Muhammaduna zakiyuna. Nah, itu polanya mubtada dan Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, namakah dia alam, dan alamnya adalah kunyah, yaitu nama yang diawali dengan abu. Abahnya siapa? Ummu Abdillah, Ummu Rumaiso.com dan seterusnya ya. Maka itu adalah juga termasuk ma'rifah, karena dia alam dan alamnya adalah kunyah. Atau ibnun, dia misalnya punya ulun punya abah misalnya Muhammad, maka ulun adalah ibnu Muhammad, anaknya Muhammad. Nah, maka ibnu itu adalah kunyah dan dia termasuk alam, alam termasuk ma'rifah. Contoh, anaknya Muhammad Garing, ibnu Muhammadin Maridun. Nah, maka ibnu bisa menjadi isim ma'rifah, bisa menjadi mubtada karena dia isim ma'rifah dan dia termasuk alam dan alamnya adalah kunyah. Jadi kunyah itu bukan cuma abu, umu, tapi ibnu juga kunyah. Contoh ulama yang masyhur yang terkenal dengan ibnunya, contoh Ibnu Syihab. Nah, padahal ngaran sidin Muhammad Ibnu Taimiyah. Ayo. Mungkin banyak di antara kita siapa nama asli Ibnu Taimiyah. Apa Ibnu Taimiyah? Anaknya Taimiyah. Padahal Taimiyah ngaran kai. Muhammad Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Nah, ngaran sidin siapa? Ahmad. Tapi masyhurnya dengan kunyah Ibnu Taimiyah. Contoh Abu Bakrin, khalifah yang pertama ngaran sidin Abdullah. Ummu Hani, juga sahabiat ulun lupa namanya siapa. Kemudian Ibnu Mas'ud, nama asli beliau Abdullah bin Mas'ud. Nah, semuanya ini yang diawali dengan abu, ummu, dan ibnu adalah kunyah, dan kunyah termasuk alam dan alam termasuk isim ma'rifah. Empat lakab gelar. Nah, contoh gelar apa misalnya ya? Contoh di sini Umarul Faruqu Sahabiyun Jalilun. Umar Al-Faruq. Nah, Al-Faruq itu gelar yang pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, maka kunyah Al-Faruq ini adalah lakab. Lakab termasuk alam nama. Umar Al-Faruq adalah sahabat yang agung, yang besar. Contoh Aliun, apa gelar dari Ali bin Abi Thalib? Saifullah. Bukan ketua masjid, ketua yayasannya. Aliun Saifullah Sahabiyun Jalilun. Ali Saif, gelar beliau adalah Saifullah, pedangnya Allah, adalah sahabat yang besar. Hamzah, paman Nabi. Hamzatu Asadullah, singanya Allah. Khalid bin Walid apa? Pedang Allah ya? Berarti ulun salah. Ali apa? Lupa ulun. Ali itu kunyahnya Abu Turab. Abahnya tanah. Karena beliau ketika ada bersarikan lawan Fatimah, guring di mana? Di masjid. Berabah di masjid, ketika Nabi mengetahui beliau guring di masjid, berabah di masjid, maka Rasul mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Kunyahnya adalah Abu Turab. Atau contoh misalnya orang ya, tapi gelarnya binatang. Itu di pondok lain banyak. Jadi banyak gelar nama binatang. Dari A sampai Z ada dua. Buaya, buntal, murah, tabung, itu gelar-gelar santri. Biasa santri yang aneh-aneh. Seandainya dia diberi gelar binatang, contoh ya. Contoh misalnya buaya. Maka buaya adalah termasuk lakab dan dia adalah alam. Misalnya Muhammad, ini contoh aja, Muhammadun timsahun fisuk. Muhammad yang gelarnya buaya di mana? Di pasar. Nah, timsah sekalipun dia pakai Muhammadun at-timsahu fisuk, maka gelar yang buaya ini adalah termasuk lakab, dan lakab adalah termasuk alam, alam adalah isim ma'rifah. Contoh yang lain, Asy-Syaikhu Ibnu Bazin alimun salafiyun. Nah, gelar beliau apa? Alimun salafiyun. Maka alim dan salafiyun adalah lakab. Dan seterusnya. Ada orang Arab ya, gelarnya Anfun Naqah, hidung unta. Ada ya. Jadi apa misalnya laki-laki yang bergelar hidung anta itu di pasar. Ar-rajulu anfun naqah fil fisuq. Nah, jadi anfun naqah adalah gelar. Kemudian C, tapi ingat ya, di Al-Qur'an Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling apa? Membuat laqab yang buruk, mengucapkan laqab yang buruk. Kalau ada, kalau misalnya kita memberikan laqab kepada seseorang dan orang itu enggak suka, maka enggak boleh. Hukumnya haram. Ya, tadi seperti menggelar dengan gelar binatang, kecuali orang suka aja diberi gelar binatang naga misalnya, murah, tadung ya. Kalau dia bahagia enggak apa-apa. Tapi kalau dia enggak suka maka tidak boleh. Termasuk keumuman larangan firman Allah Subhanahu wa taala wala tanabazu bil alqab. Menggelari dengan orang perempuan pelakor enggak boleh ya. Pelakor misalnya kalau laki-laki pebinor, itu enggak boleh ya. Siapa yang suka diberi gelar perebut suami orang? Kan enggak ada yang suka, maka tidak boleh memberikan gelar yang tidak disukai atau yang buruk. Kemudian yang C, termasuk alam juga adalah nama. Nama ini ya nama, kayak ulul hafiz, kameramen, misalnya Ali dan seterusnya. Nama adalah selain julukan atau gelar, nama asli dia. Di akta namanya apa? Nah, itu namanya isim, ya. Isim menurut pembagian alam, bukan isim pembagian kalimat. Isim pembagian kalimat kan isim adalah kalimat yang menunjukkan makna yang tidak memiliki masa. Ini isim yang nama orang, bukan julukan dan bukan gelar. Contoh nama sungai Nahrun Nil, sungai yang bernama Nil. Nahrun Nil fi Misr, sungai Nil di Mesir. Maka Nil adalah nama bagi sungai. Muhammadun fil Ghurfah, Muhammad adalah isim, yaitu nama, dan dia bagian dari alam, pembagian alam bukan pembagian kalimat. Catatan, nah ini penting. Apabila ibnun jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Tapi kalau seandainya satu dia berada satu alam dua lakob, satu alam dua kunyah, maka ada alifnya. Ini kaidah. Kan kalau pian perhatikan ketika membaca sebuah hadis pakai di bahasa Arab dan ada an ibni ada sanad rawinya, maka pian perhatikan ibnunya ada yang pakai alif dan ada yang tidak pakai alif. Yang tidak pakai alif kalau dia di antara dua nama, dua isim, bukan gelar, bukan kunyah. Nah, perhatikan contoh. Ini masalah ibnun ya. Nah, kalimat ibnun. Nah, kapan ini dibuang, kapan itu ada? Nah, jadi ini dibuang cuma satu kalau dia berada di antara dua nama, dua isim. Bujur ya? Ya, contoh Umar bin Khattab. Nah, maka alifnya hilang. Kenapa hilang? Karena Umar nama asli, Khattab juga nama asli, maka alifnya hilang. Contoh dia pakai alif. Siapa? Nah, contoh Ibnu Muhammad bin Abu Bakar bin. Nah, ngaran Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abu Quhafah itu kunyah ya. Maka seperti ini, Abu Bakrin. Ini kunyah lagi kan, bukan nama asli. Maka pakai alif. Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Quhafah kunyah dari abahnya Abu Bakar dan beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Quhafata. Pakai ibnun, pakai alif. Kenapa? Karena sebelumnya kunyah, setelahnya juga kunyah. Atau satu nama asli, dua kunyah. Ini contoh seperti Muhammad. Nah, bin Abu Bakar misalnya. Nah, karena setelahnya adalah kunyah, maka ada alifnya. Atau pertama kunyah, kedua nama asli. Contoh Abu Bakar bin Uthman. Abah Abu Bakar nama aslinya adalah Uthman. Nah, maka pakai alif. Nah, Ibnu Uthman. Tapi ingat, kaidahnya cuma satu. Kapan ini hilang? Kalau dia diantara nama asli isim, nama asli, maka alifnya dibuang. Contoh yang lain, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Syihab nama asli, maka nama ulama ini Muhammad bin Asy-Syihab Az-Zuhri. Nah, karena ini nama asli. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama-nama asli, maka alifnya enggak ada. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kemudian Muhammad bin Abu Ahmad misalnya. Ketika Muhammad bin Abu Ahmad, maka alifnya ada, karena setelahnya adalah kunyah. Nah, maka ada alifnya. Jadi ingat, yang cuma dibuang alifnya kalau dia berada di antara dua nama asli, nama isim, bukan kunyah dan bukan gelar, maka alifnya hilang. Tujuh, termasuk isim ma'rifah bersambung dengan isim-isim ma'rifah. Isim ini beridofat dengan isim ma'rifah, atau bahasa Arabnya al-mudhafu ilasmil ma'rifah. Beridofat, bersambung, bergabung dengan isim ma'rifah. Contoh, ma'had kami. Ma'had tidak pakai alif lam, tapi dia bersambung dengan nahnu. Nahnu adalah isim domir, dan domir adalah ma'rifah, maka menjadi ma'haduna. Nah, ma'hadu menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena bersambung dengan na, yang artinya adalah nahnu domir. Rumahku, baiti. Nah, maka baiti adalah isim ma'rifah. Kenapa? Karena baitun bersambung dengan anak, maka menjadi baiti. Contoh yang lain, kitab nahwu. Kitabun nahwi. An-nahwi pakai alif lam ma'rifah, dan kitabu juga ma'rifah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan isim ma'rifah, yaitu an-nahwi. Contoh, haqibatu hadhihi talibati. Kenapa haqibatu isim ma'rifah? Padahal enggak pakai alif lam, bukan nama, karena dia bersambung dengan isim isyarah. Dan isim isyarah ma'rifah, maka haqibatu juga menjadi ma'rifah. Contoh berikutnya, qalamu Muhammadin. Qalam tidak pakai alif lam, karena bersambung dengan Muhammad, maka qalam juga termasuk ma'rifah. Begitu pula sayyaratu Abi Muhammadin. Sayyaratu menjadi ma'rifah karena bersambung dengan Abi. Abi adalah kunyah, kunyah termasuk alam, alam termasuk ma'rifah. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, sirata termasuk ma'rifah karena dia bersambung dengan alladzina, isim mausul, dan isim mausul termasuk ma'rifah. Jadi pembahasan tentang mudhof dan mudhof ilaih itu biasanya di bab akhir. Jadi perhatikan, ada namanya idhofah. Idhofah itu yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, contoh yang sering ulun buat, abdun. Abdun artinya seorang hamba. Allah Rabbuna, Tuhan kita semua. Ketika ini digabung menjadi apa, Bu? Menjadi Abdullah. Kalimat pertama tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Nah, kalimat kedua majrur, dijarkan dengan harokat kasrah. Qalamu Muhammadin. Nah, kemudian baitur rajuli, rumah seorang laki-laki. Nah, ini sama. Nah, baitun dan rajul menjadi baitur rajuli, rumah laki-laki itu. Abdullah hamba Allah. Qalam Muhammadin, pulpen Muhammad. Ini namanya mudhaf, kalimat yang disandarkan. Mudhaf ilaih, kalimat yang disandarkan kepadanya. Jadi kalimat Muhammad ini tempat bersandarnya kolam. Kolam ini yang disandarkan, Muhammad ini tempat bersandarnya, atau disebut dengan mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi, ini mudhof saja dan ini mudhof ilaihi. Itu nanti akan dibahas di bab-bab akhir ya. Jadi intinya adalah ketika sebuah isim menjadi bersandar kepada isim ma'rifah, contoh Abdun bersandar kepada Allah, Allah ma'rifah pakai alif lam. Kolam bersandar dengan Muhammad, Muhammad ma'rifah karena nama. Ya, dan seterusnya. Nah, maka kalimat ini Abdu dan kolamu juga ma'rifah. Kalau ma'rifah maka bisa dijadikan mubtada. Contoh pulpen Muhammad itu murah. Nah, kolamu Muhammadin rokhisun. Nah, maka kolamu mubtada, Muhammadin namanya mudhafun ilaihi, rokhisun khabar mubtada. Hamba Allah itu soleh. Nah, Abdullahi solihun, Abdullahi solihun. Maka abdunya mubtada, Allahnya mudhafun ilaihi, soleh menjadi khabar mubtada. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oh, latihan ada, oh, mantap, halaman 20 gue. Ya. Kalau latihan ulun lebih nyaman. Jadi ulun tinggal menerangkan pian. Ada pertanyaan dulu, 7 isim ma'rifah ini. Minimal pian paham sekalipun belum hafal semuanya. Ya, minimal paham 7 ini isim-isim ma'rifah. Nakirah kan gampang ya. Nakirah itu tidak ada tanda isim ma'rifah. Ya, bertanwin ya, maka dia isim nakirah. Kalau ada tandanya 7 ini maka namanya ma'rifah. Kesitu kan bang, kesini, kesitu kan. Ini kameranya hadap kesini. Ya. Nah, latihan bu ya. Kalau kan ada pertanyaan kesitu aja. Ya. Kalau apa antum hapus ya, hapus ya. Ya bu, ada pertanyaan gak? Silakan. Kalau kada kita langsung ke latihan. Nah, dengan latihan, ulun bisa tahu pian paham atau kada? Silakan kalau kada. Ya, nanti langsung ke latihan. Gini aja, kan latihan itu carilah dhamir rafa' muttasil. Ini kan ada jelaskan ya, dhamir itu banyak. Ada namanya dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar dan seterusnya. Ini kada intinya adalah carilah dhamir. Satu, carilah dhamir. Kedua, isim isyarah. Tiga, isim mausul. Empat, alam dengan tiga jenisnya tadi. Dan carilah mudhof pada isim ma'rifah. Kalimat seperti Abdullah, Abdu itu adalah mudhof bersama isim ma'rifah. Nah, jadi ini ada dua, nomor satu, nomor dua. Jadi carilah domir, dua isim isyarah, tiga isim mausul, empat alam dengan tiga jenisnya, dan lima mudhof pada isim ma'rifah. Contoh tadi kolamu Muhammadin, maka kolamunya mudhof bersambung dengan, yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Nah, dalam hadis di bawah ini kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Kalau domir umum ya, yang penting pian ketemu domir maka sebutkan ya. Nah, jumlah pian ada berapa bu? 10 adalah 10. Lebih 15 ada? Oh, lebih masya Allah. 20 masya Allah. Ini bisa sampai nomor 3 ini. Nanti lo carikan yang lebih sulit sedikit ya. 1, nomor 1 ya. Nah, faqala Umaru inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubayy bin Ka'bin Thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wa an-nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umar, ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yuridu akhir al-layli wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Nah, di sini dulu pian carikan domir. Silakan yang ingin dari depan deh, depan sebelah kanan. Nomor satu, pian carikan domir dulu satu aja, gantian. Silakan. Dari yang ulun baca tadi, carikan domir. Ayo, silakan. Domir itu kan nya, nya, dia, mereka, itu domir berarti. Sekalipun dia bersambung dengan isim atau bersambung dengan fi'il. Contoh rumahnya baituhu, rumah kami baituna, nah na adalah domir. Contoh Muhammad memukulnya, Muhammadun darabahu, maka hu adalah domir. Nah, silakan Bu. Pian carikan domir dulu. Paling depan sebelah kanan. Nah, kasih mic-nya ke Sidin. Satu aja dulu carikan domir. Bu, silahkan. Itu domir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, mic-nya kereda gak cocok ya. Ayo dulu. Ya, silahkan cari domir. Fa jama'ahum, yang mana domirnya Bu? Ya, hum itu namanya domir. Ya. Nah, kalau lebih spesifik, itu namanya domir nasab muttasil. Nah, kita belum belajar istilah nasab ya. Itu namanya nasab muttasil. Kenapa dinamakan nasab? Karena dia statusnya, jabatannya hum ini menjadi maf'ul bih. Kenapa mutasil? Mutasil kan bersambung, karena bersambung dengan fi'il. Nah, hum maf'ul bih, objek atau korban mengumpulkan mereka. Umar mengumpulkan mereka. Nah, mereka menjadi maf'ul bih yang kena perbuatan. Kemudian kan maf'ul bih nasab. Yang objek itu adalah pasti nasab. Maka dinamakan dengan domir nasab. Kemudian mutasil artinya bersambung. Hum ini bersambung dengan jama'ah, maka dinamakan apa? Domir muttasil. Nah, pian tulis hum di bawah domir nasab muttasil. Ya, kemudian apa lagi? Silahkan sebelahnya. Ma'ahu. Ya, ma'ahu. Yang mana domirnya Bu? Hu. Nah, hu itu domir. Nah, lebih spesifiknya ulun jelaskan. Hu itu namanya domir jar muttasil. Jar, kenapa dinamakan dengan jar? Karena dia statusnya menjadi mudhaf ilaih. Kalimat hu ini bersambung dengan ma'a. Ma'a adalah dzarab. Nah, semoga pian masih ingat di durusul lughah, dzarab adalah kalimat yang menerangkan waktu atau tempat. Ma'a ini apa? Waktu apa tempat? Tempat. Bersama kan tempat, saya bersamanya. Nah, kenapa dinamakan dengan apa tadi? Jar, karena menjadi mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih pasti majrur. Kenapa dinamakan muttasil? Karena domirnya bersambung dengan ma'a. Berarti pian tulis jar muttasil ma'ahu, hu-nya itu adalah domir jar muttasil. Kemudian silakan yang lain, masih banyak domir ya. Silahkan. Qorihim. Qori'i. Qari'ihim. Ya, qari'ihim. Mana dhamirnya, Bu? Him. Him. Nah, perhatikan ya. Kenapa dia him bukan hum? Karena sebelum ha itu kasrah i, maka juga dhamirnya bukan qari'ihum tapi qari'ihim. Sama seperti huruf jar ba dimasuki hum maka menjadi bihim, bukan bihum tapi bihim. Nah, alaihim sebelumnya sukun maka juga hi alaihim. Nah, jadi him ini lebih spesifiknya ulun jelaskan ya, itu namanya dhamir jar muttasil. Kenapa jar? Karena him ini menjadi mudhaf ilaih, dia menjadi tempat bersandarnya qari, qari ihim. Qari-nya mudhaf, himnya mudhafun ilaihi dan dia bersambung dengan qari, maka dinamakan dengan jar muttasil. Jadi mudhaf ilaihi itu pasti majrur, pasti jar. Him menjadi mudhaf ilaihi dan mudhaf ilaihi pasti jar. Maka namanya dhamir jar muttasil karena him bermuttasil bersambung dengan qari. Ya, silakan masih ada lagi dhamir yang ingin menjawab, silakan. Selain inni dhamir nasab muttasil. Ya, inni. Yang mana, yang mana dhamirnya, Bu? Iya. Iya-nya itu namanya ya dhamir mutakallim. Nah, sebagaimana baitun dan ana maka menjadi apa? Baiti. Jannatun dan ana jannati, maka baiti jannati. Nah, ini juga sama. Itu ini apa anni? Ini ya. Jadi inna sesungguhnya, innallaha sesungguhnya Allah. Nah, ini asalnya, tapi dia bersambung dengan ana. Nah, sebagaimana baitun plus ana maka menjadi baiti. Dan inna dan bersambung dengan ana maka menjadi inni. Nah, artinya sesungguhnya aku, bahwasanya aku, inni, inni, anni itu sama bahwasanya aku juga. Nah, maka mana ini dhamirnya? Karena dia bersambung dengan, asalnya kan ana, Bu ya. Tapi karena bersambung dengan inni maka menjadi ya. Nah, ya ini namanya apa? Ya'ul mutakallim. Nah, ya yang menunjukkan dia yang berbicara. Sesungguhnya aku kembali kemana? Ke yang berbicara. Al-mutakallim yang berbicara. Mutakallim. Ya'ul mutakallim. Ya orang yang berbicara. Karena ketika dia menyebut ini, sesungguhnya aku kembali kemana? Ke yang berbicara. Maka ya mutakallim ini dhamir. Karena kenapa menjadi ya yang asalnya ana? Karena kemasukan in ini. Maka namanya dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab dinamakan? Karena ini huruf nasab. Nasab. Kita belum sampai sih. Intinya adalah ini, inna ini namanya huruf nasab. Maka setelahnya pasti mansub. Pasti dinasabkan. Nah, makanya namanya dhamir nasab. Karena dia kemasukan huruf nasab. Kemudian muttasil bersambung karena dia bersambung dengan inna. Jadi ini ya itu pian tulis di pian tulis di bawah nasab muttasil ya mutakallim. Nah, yaul mutakallim. Al mutakal mutakallimu. Nah. Kemudian cukup ya, sebenarnya masih banyak tapi kita cukupkan. Kemudian yang berikutnya isim isyarah. Nah, silakan gilirannya. Ayo. Itu ada berapa di situ isim isyarah? Cukup ya, berapa? 1 2 2 ya. Silakan. Haula'i. Nah, haula'i. Iya, itu apa Bu namanya isim? Isim isyarah. Isyarah, iya. Artinya apa Bu haula'i? Mereka. Mereka? Iya. Mana isyaratnya? Kalau mereka saja hum, Mereka itu. Nah, mereka ini apa itu? Ini mereka ini. Nah, makanya terjemahnya bagaimana? Faqala Umar, maka Umar mengatakan, sesungguhnya aku melihat atau berpendapat, seandainya aku mengumpulkan mereka ini, kan pencar-pencar ya. Jadi sholatnya sendiri-sendiri di zaman Umar bin Khattab, sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Jadi sholatnya apa? Mencar-mencar. Seandainya saya kumpulkan mereka ala qari'in wahid, di atas imam yang satu, maka itu lebih amsal, lebih bagus, lebih menyeluruh. Nah, kemudian beliau mengumpulkan mereka yang menjadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Inilah yang menjadi dalil, salah dalil sebenarnya ya. Ada namanya bid'ah hasanah. Padahal sholat Qiyamul Lail ya di bulan Ramadan itu Umar bin Khattab mengalami enggak bersama Rasulullah. Mengalami berarti bukan bid'ah, karena caranya ada, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul karena melihat orang semakin banyak ya, ketika Rasul apa menjadi imam, wahyu masih turun, khawatir bahwa Qiyamul Lail diwajibkan di bulan Ramadan, maka Nabi berhenti untuk menjadi imam. Secara asal ada enggak? Ada, bukan bid'ah. Karena asalnya ada, dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah meninggal khawatir turunnya ayat wahyu yang mewajibkan Qiyamul Lail. Nabi akhirnya berhenti. Nah, setelah Rasulullah meninggal, itu kan berarti sudah wahyu sudah terputus dan Islam sudah sempurna. Tapi, nah kalau saya gini dulu, pian cari lagi isim isyarahnya. Ketahuan kan? Pian cari isim isyarahnya lagi selain haulai. Ya silahkan. Hadihi. Nah, ya. Kalimatnya apa, Bu? Hadihi. Kenapa menggunakan hadihi, Bu? Kada hadza saja. Ya. Yang dia isyarati apa? Kalimatnya. Ya namunan. Hah? Bukan itu, Bu. Kan hadhi itu al-bid'ah. Nah, bid'ah. Bid'ah itu mufrad muannas. Maka hadhihi mufrad muannas juga. Nah, ini jawaban Umar bin Khattab ketika mengatakan, ketika beliau mengumpulkan satu orang imam Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Apa jawaban beliau? Nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, bid'ah ini adalah bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syar'i. Kenapa? Karena berjamaah Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu ada contohnya di zaman Nabi. Tapi ini bid'ah secara bahasa. Dari sisi apa, Bu? Dari sisi bagi orang-orang di zaman Umar bin Khattab, mereka ketemu enggak dengan Nabi? Enggak ketemu. Jadi bagi mereka itu pertama kali dilakukan Qiyamul tadi. Ketika pertama kali dilakukan, maka disebut dengan bid'ah secara bahasa. Ya. Ini bukan bid'ah secara syar'i istilah, bukan, karena sudah pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi ini adalah sesuatu yang baru bagi siapa? Bagi rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka pertama kali mengerjakan ini. Sedangkan Umar bin Khattab pernah mengerjakan ini di zaman Nabi. Jadi sesuatu yang baru bagi siapa? Bagi rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, bukan menjadi dalil adanya bid'ah hasanah yang tidak ada dalilnya dalam syariat, bukan itu. Intinya adalah hadhihi adalah isim isyarah. Ini artinya yang mana yang ditunjukinya, yang musyarnya adalah bid'ah. Mufrad mu'annas, maka hadhihinya juga mufrad mu'annas. Nah, selain dua ini ada apa lagi isyarat? Kadada lagi kayaknya. Ya, kadada lagi. Kemudian carikan isim mausul. Nah, silahkan. Allati. Allati, mana Bu Allati? Oh ya, wallati. Dan yang mereka tidur darinya. Nah, allati ini kembali ke mana, Bu? Dia menyambung kalimat apa sebelumnya? Bid'at, bid'atu hadhihi. Ya, coba ulun baca dulu. Qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi wallati dan yang. Mereka tidur darinya lebih darinya hak itu kembali ke bid'ah. Dan yang mereka tidur dengan meninggalkan itu kembalinya bisa sih ke bid'ah. Karena kan ini adalah sholatnya di awal malam ya. Jadi maksudnya adalah orang yang tidur tidak mengerjakan apa qiyamul lail, jadi dia tidur dulu baru kemudian bangun, itu lebih afdal dibandingkan mereka walati yanamun anha afdal mina, itu bukan mini ya, minal lati yakumuna yuriduna akhir al-laili wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Wallati qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha, dan orang dan yang dan orang-orang ya, enggak bisa ya. Wallati dan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan yang mereka tidur darinya dari bid'ah ini lebih afdal daripada yang mengerjakan qiyamul lail yang mereka menginginkan di akhir malam. Sedang dan manusia mengerjakannya di awal di awalnya. Wallahu a'lam. Mungkin maksudnya adalah untuk qiyamul lail ya di bulan Ramadan di sini, kalau sepahaman ulun itu lebih afdal di awal malam ya. Kan di sini lebih afdal daripada yang mengerjakannya di akhir malam. Ketika di bulan Ramadan maka di awal malam yaitu setelah sholat isya dikerjakan sholat tarawih itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apalagi selain allati isim mausul ya. Dan allati dia memausulkan menyambungkan kalimat sebelumnya itu kalimat bid'ah. Bid'ah mufrad muannas, maka allati juga mufrad muannas. Ada lagi selain itu? Kadada lagi kayaknya ya, kadada lagi. Ini masih nomor satu ya. Kemudian alam. Nah, silakan mana alam? Bukan alam bahdukun ya. Alam di sini maksudnya. Umaru. Umaru ya alam. Nah, kan alam terbagi tiga Bu ya. Ada kunyah, lakob dan isim. Nah, Umar ini termasuk apa? Isim. Ya, isim. Dia bukan gelar dan bukan kunyah. Abu Ummu bukan. Nah. Selain itu apa lagi? Silakan, masih ada alam di sini. Silakan. Ubay ibni Ka'bin. Mana alamnya Bu? Ubay ibnu Ka'bin ini yang alamnya yang mana? Ubay. Ubaynya, iya. Dia isim kah? Ubay. Lakob kah? Kunyah kah? Kunyah. Ubay itu kunyah. Ubay isim, Ustaz. Ya, isim. Ya, sudah. Satu lagi ada alam. Mana? Ayo, silakan. Gilirannya? Umaru. Bukan. Sudah. Umar sudah. Masih ada satu lagi. Situ tiga. Umar, Ubay, satunya apa lagi? Ka'bin. Bukan Ka'binnya. Yang lengkap ibnu Ka'bin. Ibnu tapi alifnya hilang. Nah, kenapa Bu alifnya hilang, Bu? Karena di antara dua nama asli. Nama asli, iya. Ya, jadi nah. Jadi mana tadi Ubay ya? Ubay ibn, salah ulat. Ka'bin. Nah. Ubay isim. Kalau ibnu Ka'bin apa, Bu? Dia alam kan? Apa bagian alamnya apa? Kunyah, karena diawali dengan ibnu. Jadi seandainya kalau tidak ada Ubay, nah maka seperti ini. Nah, kalau tidak ada kalimat Ubay, maka diletakkan alifnya ibnu Ka'bin. Nah, ibnu Ka'ab, anaknya Ka'ab. Dia adalah kunyah. Iya. Kemudian nomor dua, qala Humayd ibn Abdurrahman sami'tu Muawiyata khatiban yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairin faqihhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Nah, silakan cari domir dulu. Ini cukup banyak ya. Silahkan. Empat, ada empat. Kemudian lima, enam. Nah, ada enam. Itu pun lebih sebenarnya, enam ya. Minimalnya enam di sini ada. Silahkan. Gilirannya siapa? Yufaqihu. Yang mananya? Hu-nya, Ustaz. Ya, yufaqihu hu-nya itu. Pian tahu enggak itu domir apa namanya? Rafa mutasil kah, nasab mutasil kah, jar mutasil kah? Rafa mutasil. Mutasil ya. Bukan itu, Bu, ya. Oh, rafa mutasil. Berarti nasab dia menasab mutasil. Karena yufaqih, iya, iya. Coba terjemahnya gimana? Oh. Coba pian terjemahkan hadisnya man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fi din. Bisa enggak pian terjemahkan? Man, barang siapa, yuridillah, Allah kehendaki, bihi, dengannya, dengan si man tadi, khairan, Allah inginkan apa? Kebaikan. Ini jawabannya. Niscaya Allah memahamkannya. Nah, nya itu kan domir. Oh, pakai yang iyahu itu, Ustaz. Bukan. Yufaqihu, hu-nya kan domir. Kan maknanya apa? Allah memahamkannya. Nah, berarti dia menjadi objek yang kena perbuatan. Yang siapa yang Allah pahamkan? Si dia tadi, man tadi, barang siapa yang si dia tadi. Nah, maka setiap objek itu dia pasti mansub. Maka dinamakan dengan nasab muttasil, bersambung, karena hu-nya bersambung dengan yufaqih. Wazan faqaha yufaqihu fa'ala yufa'ilu. Nah. Tapi ini ya, apa namanya? Yang jelas pian tahu itu adalah hu adalah domir, iya. Kemudian mana lagi domir selain yang tadi? Masih ada beberapa. Silakan. Ya duruhum. Ya, yang mana, Bu? La yadurruhum. Yang mananya domirnya? Ya hum. Ya humnya mereka kan. Nah, ya hum itu adalah, itu tahu gak, Bu Pian, namanya apa? Rafa mutasilka, nasab mutasilka, atau jar mutasilka? Nasab mutasil kayak. Nasab mutasil. Ya. Karena statusnya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih adalah nasab atau mansub. Nah, coba ulun jelaskan sedikit tentang rafa muttasil, nasab muttasil, dan jar muttasil ya. Ulun jelaskan secara ringkas. Sebenarnya bukan cuma tiga ini, Bu. Masih banyak lagi nama domir. Ada yang munfasil, yang terpisah. Ini kan yang bersambung saja. Pertama namanya domir rafa muttasil. Domir rafa yang bersambung. Rafa itu bagian dari i'rab. I'rab terbagi empat, Bu ya. Ada rafa. I'rab itu adalah i'rab. Ada namanya i'rab. i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Kemudian tadi sudah sebutkan i'rab adalah perubahan di akhir kalimat. Nah, perubahan di akhir kalimat terbagi empat, ada rofa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Ya. Nah, semoga pian kada bingung ya. Tadi apa tadi? Namanya domir rofa muttasil. Nah, rofa ini termasuk bagian dari i'rab, termasuk bagian dari yang bisa termasuk i'rab ya, bagian dari i'rab. Namanya rof, rofun muttasil, rofa muttasil, domir ya, muttasil. Nah, apa contohnya Bu rofa muttasil ini? Itu tasrifan, contoh tasrifan fi'il madi seperti jalasta, jalasta jalastuma, jalastum, jalasti jalastuma, jalastunna, jalastu jalasna. Dari jalasta sampai jalasna. Ini contoh aja, jelas jalasta dan jelas jelasna. Nah, mana domir rofaknya? Ini domir rofak. Taknya dan na, ini namanya domir rofak. Kenapa dinamakan rofak? Karena statusnya menjadi fa'il, menjadi pelaku. Ini coba ulun ganti dengan jalastu, biar mudah. Apa arti jalastu? Saya telah duduk. Nah, saya itu tu-nya. Jalasa telah duduk, tu saya. Akan saya domir, maka tu ini namanya domir. Kenapa dia rofa? Karena statusnya adalah pelaku, fa'il. Setiap pelaku pasti rofa, pasti marfu. Nah, kemudian kenapa mutasil? Karena domir ini bersambung dengan jalasa. Nah, maka dinamakan dengan rofa mutasil. Karena tu ini adalah fa'il, pelaku. Setiap pelaku pasti marfu, dirofakkan. Kenapa mutasil? Karena bersambung dengan jalasa, menjadi jalas tu. Sama dengan jalas na. Nah, ini namanya domir, domir rofa. Karena dia menjadi pelaku, pelaku duduk. Sedangkan pelaku pasti dirofakkan. Mutasil karena bersambung, nah ini bersambung dengan jalasa, menjadi jalasna. Maka dinamakan rofa mutasil. Kemudian nasab mutasil lagi. Nah, ini mukadimah Bu ya. Seandainya pian berusaha kada paham ya, kada apa-apa, jangan ampih Bu ya. Nasab mutasil. Nasab, nasbun mutasilun. Nah, nasab mutasil sesuai dengan namanya. Apa contohnya? Nah, contoh, dia seorang laki-laki memukul kami. Dia seorang laki-laki telah memukul kami. Dia telah memukul, bahasa Arabnya apa? Doroba kan? Dia telah memukul, bahasa Arabnya doroba. Nah, kaminya apa bahasa Arabnya? Dia telah memukul kami. Maka bahasa Arabnya adalah nah, dorobana. Dia telah memukul kami. Dia seorang laki-laki telah memukul kami. Nah, na ini dinamakan dengan nasab muttasil. Nah, kenapa dinamakan nasab muttasil? Kenapa dinamakan afwan? Nah, ini domir dulu. Karena artinya kan kami domir. Kenapa dinamakan nasab? Karena statusnya na ini adalah maf'ul bih, yang kena korban. Yang siapa yang kena korban pemukulan? Kami. Dia telah memukul kami. Setiap yang korban, setiap objek pasti dinasabkan. Pasti dia nasab. Maka dinamakan dengan nasab. Kenapa mutasil? Mutasil artinya bersambung. Karena dia bersambung dengan fi'ilnya. Maka dinamakan nasab mutasil. Yang bisa dipahami pula. Contoh yang lain, Muhammad dia memukul kami. Nah, Muhammadun darobana. Nah, Muhammadun darobana. Muhammad itu sidin memukul kami. Nah, maka na ini dinamakan dengan domir. Kan artinya kami, ya. Kemudian dinamakan dengan nasab. Kenapa? Karena status sebagai korban, objek yang kena perbuatan, yang kena pukulan. Setiap objek korban yang kena pukulan pasti dinasabkan. Maka dinamakan dengan nasab. Nah. Kemudian kenapa bersambung? Ya karena dia bersambung dengan fi'il daroba. maka dinamakan dengan domir nasab muttasil. Yang terakhir, domir jar muttasil. Sini ya, jar muttasil, jar yang bersambung, jarun muttasilun. Nah, ini huruf jar memasuki domir. Nah, seperti min ditambah huwa menjadi apa bu? Minhu. Kemudian min tambah nahnu. Ayo, apa bahasa Arabnya? Minna. Kemudian min bersambung memasuki ana. Minni. Minni. Kemudian min bersambung anta. Kemana-mana menulis sambung anta. Mingka. Nah, hu ini, na ini, ya ini, dan ka ini disebut dengan jar. Dia domir, ya. Kenapa disebut dengan jar? Karena kemasukan min, maka menjadi majrur. Ini kan huruf jar. Setelahnya menjadi dijarkan, menjadi isim yang dijarkan. Maka dinamakan dengan jar. Kenapa muttasil? Karena bersambung dengan huruf jar. Ya, karena jadi adalah jar muttasil ini adalah apa namanya? Domirnya ini menjadi majrur. Ya, karena kan ketika dimasuki min huruf jar maka dia dijarkan, dimajrurkan. Nah, maka namanya jar muttasil, ya. Itu. Nah, makanya tadi nomor satu itu jamak tu. Ada kalimat jamak tu. Nah, tu itu masuknya domir apa, Bu? Rafa' muttasil. Karena tu adalah fa'il, pelaku. Saya mengumpulkan, sayanya kan pelaku. Setiap pelaku pasti roh, rafa'. Bersambung karena tu bersambung dengan jama'anya. Nah, jam berapa sudah? Jam 11 ya. Ada PR kah? Kerda? Ada kah? Belum kada ingat ih. Samtu padah mengulahkanlah. Oh, ini aja PR-nya, Gem. Nah, pian tulis bahasa nomor 1 dan nomor 2. Tadi kan sudah menjelaskan tentang rafa' muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Pian coba ya. Ketika ada domir, itu masuknya mana? Rafa' muttasil kah? Nasab muttasil kah atau jar muttasil? Kemudian cari isim isyarat, tulis di tabelnya, isim mausulnya tulis di tabelnya, alam bukan ilmu ya, alam nama tulis di tabelnya, kemudian mudhafun ila ma'rifah, isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah, cari di sini. Nah, ada berapa? Belum kada tahu. Pian coba cari, cari di sini apa namanya tabel-tabelnya. Pian tulis pakai apa? Pakai pensil, ke pensil aja. Jadi kalau salah bisa dihapus, ya. Nah, ini silakan jawab untuk pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan silakan. Domir kan banyak ya. Pian cari aja gin apa namanya? Nomor 1 itu 4, nomor 2 4 juga. Kalau sudah sama maka jangan. Berusaha dulu 4-4 ya. 4 buting. Silahkan, ada yang bertanya? Ustaz, ada pertanyaan. Ya. Ini tadi kan sesungguhnya aku. Ya. Ya al-mutakallim. Ya. Kalau inna nih Bang Ustaz? Itu boleh ditambah. Sama. Ulun lupa nama nunnya itu. Tapi boleh ketika kita menyebutkan sesungguhnya aku, boleh dengan dua lafaz, dua sigot, boleh inni atau innani. Maknanya sama. Ulun kada ingat makna nun yang kedua itu. Coba ulun cari sebentar. Intinya boleh kita menggunakan inni atau innani. Inna, inna ada enggak innana? Enggak pernah menemukan. Tapi innani boleh. Boleh inni tetap mana sesungguhnya aku. Innani juga sesungguhnya aku. Coba ulun cari dulu. Ulun lupa nama nunnya itu, nun yang kedua itu. innani anal ghafurur rahim ada di Al-Qur'an. Tapi intinya adalah boleh ya. Innani na. Qul innani hadani surah Al-An'am ayat 161. Ada enggak ya, kalau ada berarti ulun cari. Oh namanya nun lil wiqayah. Nah. Nun yang kedua itu namanya nun lil wiqayah, untuk menjaga. Sama seperti ini sih. Kan tadi asalnya apa? Inna, sesungguhnya. Tambah ana, sesungguhnya aku, menjadi inni. Nah, langsung menjadi inni. Nah, boleh juga menambah nun yang kedua, namanya nun lil wiqayah, menjadi innani. Nah, innani. Nun ini yang kedua ini namanya nun lil wiqayah. Nun untuk menjaga ya. Menjaga apa ya? Beda seperti ini, Bu. Nun lil wiqayah ini juga bisa memasuki fi'il. Apa bahasa Arabnya dia memukulku? Darobani, bukan darobai. Ya. Nah, perhatikan. Ulun mendekatkan makna ini ya, tapi ini ulun belum tahu kenapa dinamakan dia menjaga apa. Kalau ini ulun tahu. Contoh, dia memukulku, bahasa Arabnya darobani. Bukan, nah seperti ini, bukan darobai, bukan darobi. Harus dikasih nun lil wiqayah. Darobani. Daroba fi'il madi, ya mutakalimnya domir menjadi maf'ul bih. Nun ini namanya lil wiqayah, untuk menjaga. Menjaga dari apa? Nah, baru ulun tahu jawabannya ini. Menjaga agar jangan sampai ba ini diharok ketika serah. Nah, maka menjadi dorobani, bukan. Kalau seandainya dihilangkan, nah, bisa dibaca kasrah. Sedangkan kasrah tidak bisa hinggap di akhir fi'il. Makanya dia nun ini menjaga agar jangan sampai harokat fi'il berharokat kasrah. Tapi ini ulun kada tahu, karena ini boleh kasrah kan? Ini mungkin seperti ini. Innani agar jangan dibaca innini. Untuk menjaga nun ini jangan sampai dibaca innini tapi innani. Tapi kan ini boleh ya, dia menjadi kasrah. Allah alam ya. Yang jelas boleh dua. Ketika sesungguhnya aku, maka boleh ini, boleh innani. Adapun nun kedua namanya nun lil wiqayah, untuk menjaga. Mungkin ini perkiraan ya, untuk menjaga ketika disebutkan nun agar jangan sampai nun ini dibaca kasrah menjadi innini. Wallah alam. Yang jelas apa? Boleh dua, boleh ini atau innani. Adapun ini, maka wajib dikasih nun. Dia memukulku, maka dorobani. Bukan doro bai atau dorobi. Nunnya lil wiqayah, untuk menjaga agar jangan sampai akhir fi'il dibaca kasrah. Karena kasrah itu tidak mungkin menghinggapi akhir fi'il, karena kasrah adalah tanda isim. Nah, itu namanya nun lil wiqayah. Allah alam ya. Ada lagi? Silahkan. Ya, silahkan. Kalau qala itu Pak Ustaz? Ya. Termasuk domir yang apa? Atau bukan? Iya. Kalau kok, nah domir itu ya sebelum namanya jar, nasab, sebelum mutasil, domir itu terbagi dua. Ada yang nampak dan ada tersembunyi. Ada yang zahir, kelihatan domirnya, ada mustatir, tersembunyi. Nah, qala itu termasuk contoh misalnya dia berkata. Dia berkata atau dia membaca Allahu Akbar. Qala Allahu Akbar. Dia membaca Allahu Akbar. Nah. Qala Allahu Akbar. Nah. Apa terjemah dari qala? Dia berkata. Berarti kan ada domirnya kan? Ketika ulun terjemahkan dia berkata, berarti ada domirnya. Tetapi domir di sini mustatir, tersembunyi. Makanya ketika kita i'rabkan ini qala, qala fi'lun madhi mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Baru kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Adapun fa'ilnya, pelaku dari berkata adalah dhamir mustatir, nah, yang tersembunyi. Apa takdirnya? Apa yang tersembunyi itu ditakdirkan adalah dhamir huwa. Takdirnya takdiruhu huwa. Nah, makanya huwa ini ketika diterjemahkan dia muncul, dia berkata. Kenapa enggak ada? Karena tersembunyi di dalam qala. Namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Atau mungkin pekan depan kita membahas dhamir aja. Dhamir itu banyak. Ada yang mustatir, ada yang zahir. Zahir terbagi dua, ada yang bersambung, ada yang berpisah. Yang bersambung ada tadi jar mutasil, nasab mutasil, rafa mutasil. Kita apa namanya? Kita rundingkan ya. Kalau ini kan ulun kada jelaskan halaman berapa tadi, halaman 17 ya. Halaman 15. Nah, itu perincian dhamir. Bisa nanti insyaallah kita akan jelaskan dhamir di pekan berikutnya. Dhamir itu banyak. Kan secara umum dhamir terbagi dua, ada yang mustatir, ada zahir. Mustatir ada yang wujuban, jawazan. Mentoknya di situ wujuban, jawazan. Kemudian zahir terbagi dua, ada yang bersambung, ada yang berpisah. Yang bersambung terbagi tiga, jar mutasil, nasab mutasil, rafa mutasil. Yang munfasil terpisah juga, terpisah ada yang rafa munfasil, nasab munfasil. Jar enggak ada yang munfasil. Itu nanti insyaallah kita sambung ya di pekan berikutnya tentang pembagian dhamir. Intinya kalau pian kada paham maka jangan ampih, walaupun sekali dua kali kada paham kada apa-apa. Yang penting pian ada tataran upih 20% paham. Kada apa-apa ya. Kan kita berusaha. Kadang ada orang yang cepat langsung paham, ada yang lambat, maka jangan berhenti. Nanti kan kebiasaan. Kada paham ampih, setiap kada paham ampih. Ujung-ujungnya belajar tauhid kada paham ampih, belajar warisan kada paham ampih. Kena terbiasa kalau kada paham ampih. Seorang prajurit itu kalau gagal sekali masih berperang dia. Ya. Allah alam bisawab. Ada lagi pertanyaan silakan. Kerda? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.